Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Akhwan al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita kitab al-mulakhas fi syarhi kitab tauhid, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah menyimak penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala terkait hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim secara ringkas dan padat. Berikut ini kita akan menyimak beberapa penjelasan dari beliau hafizahullah ta'ala terkait hadis berikutnya, yaitu hadis Itban bin Malik. Naam, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala ولهما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال شارح حفظه الله عتبان هو عتبان بن مالك بن عمرو بن العجلان الأنصاري من بني سالم بن عوف صحابي مشهور مات في خلافة معاوية. ولهما أي روى البخاري ومسلم في صحيحيهما هذا الحديث بكماله وهذا طرف منه. حرم على النار التحريم المنع أي منع النار أن تمسه. يبتغي بذلك وجه الله أي مخلصا من قلبه ومات على ذلك ولم يقلها نفاقا. نعم. إخواني الكرام وأخواتي الكريمات رحمني الله وإياكم وبارك فيكم. Ini adalah hadis yang kedua dalam bab ini yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala untuk menerangkan kepada kita keutamaan tauhid. Beliau menyatakan dan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam hadis Itban. Ini adalah hadis yang panjang dan beliau sebutkan di sini secara ringkas dan potongan yang itu merupakan syahid untuk pembahasan yang sedang beliau dibahas. Di dalam hadis Itban bin Malik Al-Ansari radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illa Allah yabtaghi bidzalika wajha Allah." Karena sesungguhnya Allah Jalla wa Ala telah mengharamkan atas syurga orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yang dengannya dia mengharapkan wajah Allah Jalla wa Ala. Ada baiknya saya sebutkan sababul wurud hadis ini atau sabab wurud hadis ini agar kita memahami sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian, karena ada beberapa pelajaran indah di sana. Hadis ini datang dari sahabat yang mulia Itban bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau merupakan imam salat pada kaumnya. Ketika usia beliau telah lanjut, di dalam hadis tersebut disebutkan beliau mulai rabun matanya atau mulai buta, sehingga beliau berat pergi ke masjid untuk melakukan salat bersama kaumnya. Ditambah lagi antara rumah beliau dengan masjid ada sebuah wadi, idza ja'atil amtar tasilu idza ja'atil amtar, ada sebuah lembah yang apabila hujan turun maka air akan tergenang di lembah tersebut. Sementara beliau buta dan tiada yang menuntun beliau pergi ke masjid melakukan salat sebagai imam untuk kaumnya. Beliau pun meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke rumah beliau agar Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat di salah satu sudut rumah beliau yang akan beliau jadikan sebagai musalla di dalam rumahnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun datang dengan beberapa para sahabatnya. Di antara mereka adalah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Begitu Nabi SAW sampai di rumah beliau, maka yang pertama kali Nabi SAW katakan kepada beliau adalah, Aina turid an usalli? Dimanakah engkau inginkan aku salat dari rumahmu ini? Yang akan beliau jadikan musalla di dalam rumahnya nantinya. Dari pertanyaan Nabi kita SAW ini, para ulama menyebutkan sebuah faedah singkat, sebuah faedah indah, yaitu agar seseorang mengutamakan tujuan utama dari suatu aktivitas atau suatu rencana. Contohnya ini, rencana atau sebab utama Nabi SAW ke rumah Itban bin Malik Al-Ansari radhiyallahu an adalah untuk melakukan salat di salah satu sudut rumahnya, yang sudut tersebut akan dijadikan sebagai musala tetap di dalam rumahnya nantinya oleh Itban bin Malik Al-Ansari radhiyallahu an. Maka begitu Nabi SAW sampai di rumahnya, beliau tidak menyibukkan dirinya dengan sesuatu lain yang itu bukan tujuan utama beliau ke rumah Itban bin Malik. Tetapi Nabi SAW langsung berkata, di sudut mana yang engkau inginkan aku sholat, yang akan engkau jadikan musalla tetap di rumahmu nantinya wahai Itban? Ini menerangkan kepada kita bahwa seorang di dalam melakukan sesuatu, hendaknya dia melakukan sesuatu yang itu tujuan utama atau sebab utama dia datang atau dipanggil. Nah, dan ini hal yang perlu kita perhatikan. Nah, misalkan ya, kita pergi ke suatu tempat untuk suatu rencana inti, maka hendaknya ketika kita sampai ke tempat tersebut, yang langsung kita lakukan atau yang kita fokuskan adalah sesuatu yang itu tujuan utama kita berada di tempat tersebut atau kita dipanggil ke tempat tersebut. Jangan justru menyibukkan diri dengan hal-hal lain yang itu bukanlah tujuan utama kita. Begitu Nabi SAW bertanya demikian kepada beliau, beliau pun menjawab, Saliha huna. Silakan engkau salat di sudut ini wahai Rasulullah. Nabi pun salat di salah satu sudutnya tersebut, salat dua rakaat. Yang ini juga dijadikan dalil oleh para fuqaha, bolehnya melakukan salat sunnah seperti duha secara berjamaah sesekali dan tidak dijadikan sebagai kebiasaan. Dan hal ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah Riyadhus Shalihin ketika mensyarah hadis ini, dan sebelumnya oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab. Begitu selesai salat, beliau pun duduk menyantap hidangan makanan yang telah dibuat oleh keluarga Itban bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu. Mendengar Nabi SAW sedang di rumah Itban bin Malik, maka beberapa sahabat Nabi SAW yang ada di kampung tersebut pun berdatangan ke rumah Itban bin Malik. Ini menerangkan kepada kita semangatnya mereka, para sahabat Nabi SAW, untuk hadir di majlis ilmu Rasulullah SAW dan cintanya mereka kepada beliau. Begitu mereka mendengar keberadaan Nabi SAW di rumah Itban bin Malik, mereka pun datang berbondong-bondong ke rumahnya, ingin berjumpa dengan Nabi SAW dan mengambil ilmu di sisinya. Ini menerangkan kepada kita kejujuran mereka, para sahabat Nabi SAW, di dalam mencintai ilmu agama. Demikian pula yang kita dapatkan dari ulama salaf kita dan sampai hari ini, ya, yang benar-benar mencintai ilmu agama. Sampai-sampai disebutkan di dalam biografi salah satu dari murid Imam Ahmad yang saat ini saya lupa namanya, bahwa ketika Imam Ahmad dilarang mengajar oleh pemerintah di masa itu, karena kita tahu fitnah khalqul Quran yang menimpa kaum muslimin semasa itu, yang di saat itu pemerintahnya periode pertamanya adalah Thayyib Mu'tasim, ya. Nah, Mu'tasim, kemudian Mutawakil, kemudian Wathiq, sebelum Mu'tasim siapa? Tayyib. Baik, beliau dilarang untuk mengajar di periode ketiga atau keempat pemimpin setelah di masa itu, setelah melepaskan Imam Ahmad dari penjara dan mengeluarkan beliau dari tahanan, beliau tetap tidak diperbolehkan mengajar. Maka di antara muridnya ada yang berpura-pura menjadi sebagai orang gila atau pengemis yang datang kepada Imam Ahmad sebagai pengemis atau seorang gila yang mengemis agar tentara negara yang menjaga rumah Imam Ahmad untuk mengontrol Imam Ahmad agar tidak mengajar tidak mengetahui bahwa ia datang kepada Imam Ahmad untuk menuntut ilmu agama. Dia pun mengetuk pintu Imam Ahmad. Imam Ahmad pun membukanya, kemudian dia berkata, aku adalah muridmu si fulan bin fulan, tolong berikan kepadaku sebagian hadis Nabi SAW. Dengan ini aku akan langsung pergi. Imam Ahmad pun menyampaikannya kepada beliau. Naam. Ini menerangkan kepada kita kejujuran yang mereka ulama salaf dan mencintai ilmu agama. Semangatnya mereka menuntut ilmu agama itu tidak melihat kepada kondisi lingkungan. Mereka tidak melihat bahwa mayoritas manusia sedang jauh dari ilmu agama. Jauhnya manusia dari ilmu agama tidak melemahkan semangat mereka di dalam menuntut ilmu agama. Dan tidak pernah mereka malas menuntut ilmu agama hanya karena bisikan syaitan bahwa manusia tidak membutuhkan ilmu agama saat ini. Oleh karenanya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika dikatakan kepadanya oleh seorang yang seumuran dengan beliau, untuk apa kamu bersungguh-sungguh menuntut ilmu agama seperti ini? Sementara engkau berada di masa di mana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Apakah kamu mengira bahwa manusia akan menjadikan engkau sebagai rujukan mereka dalam beragama sementara masih ada sahabat-sahabat Nabi yang jauh lebih tua daripada engkau saat ini? Beliau pun tidak menggubrisnya dan tetap saja menuntut ilmu agama. Sampai suatu ketika beliau menjadi ulama dan menjadi referensi umat Islam ya, dari berbagai penjuru dunia, dan yang mengucapkan ucapan tersebut kepada beliau setelah itu menyesalinya, dan para ulama menyebutkannya dalam biografi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Oleh karena sebagian para ulama salaf juga menyatakan, ta'allamul ilm, belajarlah ilmu agama. Innakum in takunu sigara liyum al-yawma fa'asa an takunu kibarahum. Andai kata hari ini kalian menjadi orang-orang kecil di sisi mata manusia atau di pandangan manusia, hanya dikatakan sebagai santri dan semisal dengannya, suatu saat nanti ketika kalian sudah berilmu, pasti kalian akan menjadi tokoh suatu kaum. Apabila seorang itu benar-benar berilmu agama, berilmu dan mengamalkan ilmunya serta memiliki semangat atau kejujuran di dalam belajar dan mengajarkan ilmu agama, ya Allah Jalla wa'ala pasti akan mendatangkan orang-orang yang ingin belajar ilmu agama kepadanya, dan pasti Allah akan meletakkan ia di sebuah tempat yang di sana dia akan bisa menjaga ilmu agamanya. Ya, Allah Jalla wa'ala telah berfirman, innahu may yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajran muhsinin. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah Jalla wa'ala tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Nah, ketika Nabi SAW sedang duduk dengan beberapa sahabatnya, maka mereka pun menyebutkan tentang seseorang yang bernama Malik ibnu Dukhshum. Ketika nama beliau ini disebutkan, maka ada sebagian hadirin jamaah yang hadir saat itu menyatakan, innahu munafiq. Malik bin Dukhshum ini adalah seorang munafiq. Mendengar demikian, maka Nabi SAW menyatakan, la taqul hakadha. Jangan kamu berkata demikian. Alaysa qad qala la ilaha illallah yuridu bidhalika wajh Allah. Bukankah dia seorang yang telah mengucapkan la ilaha illallah yang dengannya dia mengharap wajah Allah? Kemudian Nabi SAW pun berkata, fa inna Allah qad harama 'ala an-nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidhalika wajh Allah. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala telah mengharamkan neraka atas orang-orang yang mati di atas tauhid mengucapkan la ilaha illallah, mengharamkan wajah Allah Jalla wa'ala dengannya. Di dalam hadis ini Nabi SAW melarang mereka mengucapkan ucapan yang seperti itu karena kita tidak mengetahui apa yang sesungguhnya di dalam hati seseorang. dan kita hanya boleh menilai seseorang dengan zahirnya. Nah, tidak boleh menilai seseorang dengan sesuatu yang kita tidak mengetahuinya, yaitu isi hatinya. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyatakan, jangan sembarang engkau berkata bahwa dia adalah seorang munafik, sementara zahirnya dia adalah seorang yang mengucapkan la ilaha illallah dan menjalankan konsekuensinya. Ini sebab urut hadis ini. Baik, berikut ini penjelasan dari Syekh Shalal Fauzan. Kata beliau, Itban huwa Itban bin Malik ibn Amr al-Ajlani al-Ansari min Bani Salim ibn Aus, sahabi masyhur, mata fi khilafati Muawiyah. Beliau adalah seorang sahabat yang mulia dari kaum Ansar, sahabi masyhur, meninggal pada khilafah Muawiyah radhiyallahu anhu. Walahuma, yang dimaksud dengan kata walahuma dalam matan ini adalah hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim. Hadzal hadis bikamalihi wa hadza tarfun minhu. Yang beliau sebutkan di sini hanyalah potongan dari hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim. Harama 'alan nahr. Artinya adalah at-tahrim. At-tahrim artinya adalah al-man'u. Ai man'an nas an tamassah. Allah akan melarang manusia api neraka menyentuh orang yang mati di atas la ilaha illallah dan konsekuensinya. Karena memang kata al-haram secara etimologi maknanya adalah al-mana, sebagaimana yang Allah firmankan terkait ibunda Musa alaihi salam, atau terkait penyusuanmu Musa alaihi salam ketika ia masih bayi dan berada di dalam keluarga taghut, bahkan tokohnya taghut yaitu Fir'aun. Maka Allah Jalla wa'ala menjaga Musa dengan tidak ada satupun susu yang Musa AS mau meminumnya, sampai ia dikembalikan kembali kepada ibundanya. Allah katakan, وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبَلْ. Kami telah mencegah Musa AS ya, dari penyusuan selain ibunya, selain ibu kandungnya sendiri. Nah, harrama maknanya adalah al-mana'. Yabtaghi bidzalika wajha Allah. Qasakata yabtaghi bidzalika wajha Allah artinya adalah mukhlishan min qalbihi wa mata ala dzalika wa lam yaqul hanifaqa. Maksudnya adalah dia mengucapkannya dalam keadaan ikhlas. Ikhlas dari hatinya dan mati di atas itu. Wa lam yaqul hanifaqan. Dia tidak mengucapnya dalam keadaan dia menyembunyikan kemunafikannya. Ini beberapa penjelasan dari Syekh Shalal Fauzan terkait kosakata dalam hadis di atas. Berikut ini makna hadis secara global yang akan dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan. Faddal. Qala hafizahullah al-ma'na al-ijmali lil hadis anna Rasul sallallahu alaihi wasallam yukhbiru khabaran muakkadan anna man talaffaza bi kalimati la ilaha illallah qasidan ma tadullu alaihi min al-ikhlas wa nafyi asy-syirki 'amilan bidzalika zahiran wa batina wa mata 'ala tilkal hal lam tamassahu an-nar yawm al-qiyamah. Makna hadis secara global adalah bahwa di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan berita yang sangat ditekankan. Banyak alat taukid yang Nabi sallallahu alaihi wasallam gunakan di sini, baik secara hissi maupun ma'nawi. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulai kalimat fa innallaha qad harama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah, setelah sebelumnya beliau menyatakan alaihisa qad qala la ilaha illallah, bukankah orang yang engkau tuduh itu munafik dia telah mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian Nabi pun menyatakan fa innallaha, maka sesungguhnya Allah jalla wa 'ala. Inna adalah harfu nasbin wa taukidin, ya. Kemudian ditambah lagi dengan jumlah sebelumnya sebagai penekanan, ya, secara maknawi. Taib. Ma anna man talaffaza bi kalimati la ilaha illallah qasidan ma tadullu alaihi min al-ikhlas wa nafyi asy-syirki 'amilan bidzalika zahiran wa batinan wa mata 'ala tilka al-hal lam tamassahu an-nar yawm al-qiyamah. Bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan syarat qasidan, dia mengucapkan dalam keadaan dia menjalankan konsekuensi atau enam konsekuensi la ilaha illallah tersebut berupa ikhlas, memurnikan tujuan ibadahnya hanya untuk Allah Jalla wa'ala. Wa nafi syirk, dan mengucapkan la ilaha illallah tersebut dia meniadakan kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, baik dalam perkara rububiyah, uluhiyah ataukah asma wa sifat. Amilan bidhalika zahiran wa batinan, dia jalankan konsekuensi la ilaha illallah tersebut. Konsekuensinya adalah menetapkan ibadah hanya untuk Allah Jalla wa'ala dan meniadakan ibadah kepada selain Allah Jalla wa'ala. Itu semuanya ia realisasikan secara internal dan secara eksternal. Amalan yang internal di dalam hatinya dan secara lahiriah. Wa mata ala tilkal hal, dan dia mati di atas tauhid itu. Kenapa beliau tekankan demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Sahal bin Sa'ad Sa'id radhiyallahu an, innamal a'malu bil khawatim, amalan itu dengan penutupnya. Na'udzubillah, apabila seorang memiliki umur 90 tahun, selama 90 tahun kurang satu hari dia penuh dengan tauhid, dia di atas tauhid dan dia di atas sunnah, tetapi satu hari sebelum matinya dia jatuh ke dalam syirik besar, menjadikan orang yang telah mati sebagai perantara antara dia dan Allah dalam beribadah, beristighatsah kepada mereka, bernazar untuk mereka, berdoa kepada mereka, kemudian mati dalam keadaan tidak bertobat, maka seluruh kebaikan yang telah ia lakukan selama 90 tahun kurang satu hari tadi, itu semuanya lenyap menjadi debu yang berterbangan di sisi Allah. Dia kekal selama-lamanya dalam neraka Allah Jalla wa'ala karena syirik besar yang dia bawa. Yang dalil-dalilnya telah kita sebutkan di pertemuan yang lalu, ya, antaranya dua ayat dalam soal Al-Quran. Ya, ayat pertama dalam surah Az-Zumar, Allah berfirman, wal qad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in asyarakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada nabi-nabi sebelum engkau, apabila engkau berbuat syirik, maka seluruh amalanmu, amaluka al-mufrad al-mudhaf yufidul umum, seluruh amalanmu akan hangus dan kelak engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Dalam surat At-Taubah, setelah Allah menyebutkan beberapa para nabi dan para rasul, Allah menyatakan, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun, apabila mereka berbuat syirik maka seluruh amalan yang telah mereka lakukan akan hangus. Ayat yang lainnya adalah firman Allah di akhir-akhir surat Al-Furqan. Allah berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Dan kami kumpulkan ibadah-ibadah yang telah mereka amalkan ketika di dunia, kemudian kami jadikan debu yang berterbangan. Sebabnya karena dia mati di atas syirik atau dosa selain syirik yang ia setara dengan syirik, dari dosa-dosa yang membatalkan Islam, dari akidah aqaid al-kufriyah atau yang lain seperti mencela Allah dan mencela Rasulnya. Nah, maka kata Syekh, makna hadis di atas adalah dia adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah qasidan bima tadullu alaihi minal ikhlas wa nafi syirik. Karena ia memahami makna la ilaha illallah, dia pun menjalankan konsekuensi yang ditunjuk oleh kalimat ini, yaitu mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah, meninggalkan kesyirikan secara zahir, lahiriah dan secara batin, baik di hadapan manusia, baik ketika ia sendirian, baik pada amalan-amalan yang sifatnya internal, amalan hati seperti tawakal, khauf, roja, ya, raghbah, rahbah, ataukah pada amalan-amalan yang sifatnya zahirah, eksternal, lahiriah, salat, puasa dan seterusnya. Wa mata ala tilkal hal, kemudian dia mati di atas tauhid, lam tamassahun nar, lam tamassahun naru yaumal qiyamah, maka pada hari kiamat neraka tidak akan menyentuhnya. Ini makna hadis secara global. Dan berulang kali telah ditekankan oleh Asy-Syaikh dan juga telah saya tekankan di beberapa pertemuan yang lalu, bahwa ahli tauhid yang mati di atas tauhid pada hari kiamat ada dua atau terbagi menjadi dua. Yang pertama sama sekali tidak pernah disentuh oleh neraka, langsung masuk syurga dan kekal di dalam-dalamnya, di dalamnya selama-lamanya. Yang kedua, ada yang disentuh oleh api neraka akan tetapi tidak kekal, hanya untuk dibersihkan dari dosa-dosa maksiat yang mereka lakukan di dunia dan belum mendapatkan ampunan Allah ketika di dunia, atau tidak mendapatkan syafaatnya Nabi SAW kepada ahli tauhid yang melakukan dosa-dosa besar. Nah, maka dimaksud tidak disentuh oleh api neraka di sini adalah dua. Yang pertama, dia langsung masuk syurga ya tanpa dilemparkan ke dalam neraka terlebih dahulu, iyadan billah, atau tidak disentuh oleh api neraka secara kekal. Nah, ini akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait al-unsah min amin min al-muwahhidin. Berikut ini sisi kesesuaian hadis ini pada bab ini. Nah, ini salah satu dari keindahan kitab ini ya. Setiap beliau menerangkan kepada kita kosakata sebuah hadis, kemudian makna hadis secara global, maka beliau kan juga menerangkan, kemudian beliau juga menerangkan kepada kita sisi kesesuaian hadis ini diletakkan dalam bab ini. Ya, apa sisi atau naam, kenapa hadis ini diletakkan di dalam bab ini? Apa sisi kesesuaiannya? Naam, kesinkronannya dengan judul bab. Naam, iqra. Munasabatul hadis lil bab أن فيه دلالة واضحة على فضل التوحيد وأنه يوجب لمن مات عليه النجاة من النار وتكفير السيئات. Sisi kesesuaian hadis ini diletakkan pada bab ini, yaitu kita masih pada bab keutamaan tauhid, adalah karena di dalam hadis ini ada penjelasan yang cukup jelas tentang keutamaannya tauhid, bahwa orang yang mati di atas tauhid dia akan selamat dari neraka dan akan diampuni dosa-dosanya. Karena secara mantuq di dalam hadis ini Nabi menyatakan fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illa Allah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Sesungguhnya Allah jalla wa ala mengharamkan atas neraka. Man isim mausul yufidul umum, tapi umumnya dengan syarat qala la ilaha illa Allah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Seluruh orang yang mengucapkan la ilaha illallah yang dengannya dia mengharap wajah Allah Jalla wa'ala, menjalankan keikhlasan, meninggalkan kesyirikan, dan dia mati di atas itu. Secara mantuk di dalam hadis ini Nabi SAW menerangkan kepada kita keutamaan tauhid. Oleh kerana hadis ini disebutkan dalam bab ini, bab yang menerangkan kepada kita keutamaan tauhid. Baik, berikut ini beberapa pelajaran yang dapat dipetik dari hadis ini secara ringkas yang akan disebutkan oleh Asy-Syaikh Hafizahullah Ta'ala. Tafadhal akhi Farhan. Ma yastafadu minal hadis al-awwal fadlu tauhid wa annahu yunqidhu minan nar wa yukaffiru al-khataya. Ats-tsani. Pelajaran yang pertama adalah fadlu tauhid wa annahu yunqidhu minan nar wa yakfuru al-khataya. Keutamaan tauhid, bahwa tauhid itu dapat menyelamatkan seseorang dari neraka dan serta menghapuskan dosa-dosanya. Karena tidaklah seorang itu dimasukkan ke dalam syurga dan diselamatkan dari neraka melainkan Allah Jalla wa'ala telah mengampuni dosa-dosanya. Ya. Dan telah kita sebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan dalam kitabnya Anatul Mustafid yang saya nukilkan pada pertemuan yang lalu, bahwa ahlu tauhid ma'aduhum ilal jannah imma ibtida'an wa imma intihaan, bahwa ahli tauhid itu pasti masuk syurga, baik ibtidaan langsung masuk syurga tidak pernah disentuh oleh neraka sama sekali sebelumnya, atau dia masuk ke dalam syurga setelah disentuh oleh api neraka akan tetapi dia tidak kekal di dalamnya ya, karena dosa-dosa maksiat yang ia lakukan dan belum mendapatkan ampunan dari Allah Jalla wa'ala. Juga hal yang perlu kita ketahui di antara taksim yang perlu diketahui dan amat penting agar kita tidak terjumur ke dalam akidah al-Mu'tazilah dan Al-Khawarij. Di depan mereka adalah Al-Murji, Al-Murji'ah, terkait manusia di hari kiamat. Bahwa ahli tauhid yang mati masih membawa dosa-dosa maksiat, mereka belum bertobat darinya, di hari kiamat ada dua kondisi mereka. Yang pertama, langsung mendapatkan syurga dari Allah Jalla wa'ala. Artinya mereka langsung dimasukkan ke syurga tanpa dibersihkan, tanpa dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu. Apa sebabnya? Ampunan dari Allah karena keutamaan tauhid. Atau sebab yang lainnya, karena mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis yang sahih. Hadis yang diingkari oleh kaum Mu'tazilah dan Khawarij. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat kepada para pelaku maksiat dari kalangan ahli tauhid untuk langsung dimasukkan ke dalam syurga dan tidak dibersihkan di dalam neraka terlebih dahulu. Naam, ya. Banyak ayat dan hadis yang menerangkan hal ini, ya. Di antaranya adalah firman Allah, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik. Akan tetapi Allah akan mengampuni dosa-dosa di bawah syirik. Sering saya tekankan bahwa kalimat dun dalam ayat ini diterjemahkan di bawah syirik. Ini ditekankan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid. Tidak dapat juga diterjemahkan dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik. Karena di sana ada dosa selain syirik tetapi setara dengan syirik. Sama seperti syirik dapat membatalkan Islam dan mengekalkan seorang dalam neraka. Contohnya apa? Mencela Allah, mencela Rasulullah, mencela agama Allah. Ya. Ini dosa-dosa yang setara dengan syirik. Nah. Dari nawaqidul Islam. Akan tetapi Allah akan mengampuni dosa-dosa yang masih di bawah syirik kepada siapa yang Dia kehendaki. Ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama untuk menerangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang berbeda dengan akidah Mu'tazilah dan Khawarij. Bahwa para pelaku maksiat dari kalangan ahli tauhid, kalau mereka mati, ada yang langsung masukkan ke syurga tanpa dilemparkan ke dalam neraka jika Allah berkehendak, dan ada yang tidak diampuni dosanya, maka mereka dibersihkan terlebih dahulu di dalam neraka. Adapun dari hadis, maka sangatlah banyak, di antaranya adalah hadis al-bitaqah. Hadisul bitaqah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud yang telah kita sebutkan berulang kali dalam pelajaran kitab ini. Seorang yang menghadap kepada Allah membawa 99 gulungan dosa yang setiap gulungannya berisikan dosa sejauh mata memandang. Kemudian dikeluarkan untuknya sebuah bitaqah. Oleh karena hadis ini dinamakan dengan hadisul bitaqah oleh para ulama. Sebuah kartu yang berisikan keutamaan tauhid. La ilaha illallah, kata kalimat tauhid. Setelah ditimbang pada timbangan, rupanya anak timbangan yang berisikan tauhid lebih berat daripada timbangan yang berisikan 99 gulungan dosa yang setiap gulungannya berisikan dosa sejauh mata memandang. Demikian juga hadis syafaat Nabi SAW untuk para pelaku dosa maksiat dari kalangan ahli tauhid yang mereka mati belum bertobat dari dosa-dosa maksiat yang di bawah syirik tersebut. Juga hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, hadis qudsi. Allah berfirman, "Inna Allah ya bani Adam law ataitani biqarabil ardh khataaya thumma laqitani la tusyriku bi syai'in la laqituka biqarabiha maghfirah." Wahai anak Adam, jika engkau menghadap kepadaku membawa dosa seluas dunia, tetapi engkau tidak membawa dosa syirik, maka akan aku berikan untukmu ampunan seluas dunia pula. Naam. Demikian pula hadis sahih dalam riwayat Al-Imam Muslim. Jika Nabi SAW menerangkan tentang hisab, bahwa ada seorang hamba memiliki doa diperlihatkan oleh Allah Jalla wa'ala dosa yang cukup banyak untuknya, dosa-dosanya yang telah ia lakukan ketika di dunia, maka Allah Jalla wa'ala mengatakan kepadanya, "Qad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yawma." Ketika di dunia telah aku tutupi dosa kamu ini, dan pada hari ini aku akan memberikan ampunan untukmu. Ya, bersama hadis-hadis yang menerangkan masuknya sebagian kaum mukminin ke dalam, sebagian para pelaku dosa maksiat ke dalam neraka karena dosa mencuri, karena dosa zina. Maka dengan dikumpulkan ayat-ayat dan hadis-hadis ya, di atas, maka para ulama menerangkan bahwa ahli tauhid yang mati masih membawa dosa maksiat yang di bawah syirik dan mereka belum bertobat darinya, pada hari kiamat terbagi menjadi dua, ada yang sebaik mereka langsung masuk syurga tanpa disentuh oleh api neraka karena keutamaan tauhid, ya, dan kehendak Allah Jalla wa'ala. Ada pula di antara mereka yang dibersihkan di dalam neraka terlebih dahulu. Nah, baik. Maka hal tersebut memotivasi kita untuk merealisasikan tauhid kepada Allah Jalla wa'ala dan membuat menyuruh kita untuk tidak bermudah-mudahan dengan dosa maksiat dengan alasan keutamaan tauhid atau hadithul bitaqah, karena kita tidak dapat memastikan bahwa kita orang yang pasti mendapatkan keutamaan seperti dalam hadithul bitaqah. Naam. Baik, pelajaran yang kedua. Tsani annahu la yakfi fil iman an-nutqu min ghairi i'tiqadil qalbi ka halil munafiqin. Bahwa tidak cukup seorang itu dikatakan telah beriman kepada Allah hanya sekedar mengucapkan dengan lisannya tanpa meyakininya dengan hatinya, seperti kondisi orang-orang munafik. Mereka mengucapkan syahadat la ilaha illallah dan syahadat anna Muhammadan rasulullah. Bahkan mereka juga salat, mereka haji, mereka terkadang mengikuti jihad. Saya katakan terkadang karena tidak semua jihad mereka mau ikut gabung bersama Nabi. Ya. Jika jihad tersebut, ya, perjalanannya panjang dan ya, terik matahari amat panas, maka mereka mulai beralasan. Salat mereka, haji mereka di belakang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan jihad mereka, dua syahadat mereka ucapkan, tidak membuat mereka selamat dari neraka Allah. Kenapa? Karena tidak mereka yakini dengan haji. Bahkan Allah Jalla wa'ala berkata tentang mereka, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu yang menampakkan kecintaan terhadap Islam secara lahiriah, tetapi mereka menyembunyikan di hati mereka kebencian terhadap Islam. Ini definisi al-munafiq. Mereka berada di kerak api neraka. Nah, oleh karenanya para ulama menyebutkan bahwa iman itu memiliki rukun. Apabila salah satu dari tiga rukun tersebut tidak direalisasikan oleh seseorang, maka dia belum dikatakan mukmin. Yang pertama adalah al-i'tiqadu bil janan. Dia meyakininya dengan hati. Wal qawlu bil lisan. Yang kedua dia ucapkan dengan lisannya. Yang ketiga al-amalu bil jawarih. Dia amalkan dengan anggota badannya pada amalan yang lahiriah yang eksternal. Ditambah lagi dengan dua hal, satu hal, ya, yang menyelisihi akidahnya, murjiah. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyat. Iman itu bertambah karena ketaatan dan berkurang karena maksiat. Inilah definisi iman. Nah, oleh karena yang orang yang mengucapkan la ilaha illallah hanya sekedar mengucapkannya, sementara di dalam hatinya ada akidah-akidah, keyakinan-keyakinan yang bertentangan dengan la ilaha illallah. Dia mengucapkan la ilaha illallah, tetapi dia berkeyakinan ada selain Allah yang mampu mengatur alam semesta, yang memberikan rezeki. Ini bertentangan dengan la ilaha illallah, ya, para rububiyah, terkait rububiyah Allah. Yang kedua, dia punya keyakinan di dalam hatinya bahwa selain Allah ada yang mengetahui perkara gaib, atau selain Allah Jalla wa'ala dijadikan sebagai perantara antara dia dengan Allah dalam beribadah. Menganggap mereka punya hak untuk menghalalkan dan mengharamkan manusia untuk manusia. Berkeyakinan di dalam hatinya bahwa selain Allah Jalla wa'ala itu ada yang boleh diberikan nazar, ibadah sembelihan untuknya. Maka ini bertentangan dengan la ilaha illallah, walaupun dia mengucapkannya dengan lisan, ya, walaupun dia salat, walaupun dia haji, tetapi dia memalingkan salah satu dari ibadah kepada Allah Jalla wa'ala, maka pengucapan syahadatnya tersebut tidak bernilai di sisi Allah Jalla wa'ala. Karena tidaklah kaum musyrikin enggan mengucapkan la ilaha illallah di masa itu, melainkan karena mereka memahami konsekuensinya, yaitu harus mengesakan Allah dalam uluhiyah, dalam peribadatan. Jadi itu hal yang tidak mau mereka kerjakan. Oleh karenanya ketika Nabi SAW mengajak mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka berkata aja'alal aliyata ilaha wahida, inna hadha la syai'un ujab. Apakah Muhammad ini akan menjadikan sesembahan yang banyak ini, yang selama ini kita istighatha, kita cari syafaat, kita tawassul kepada mereka, ini kita tinggalkan semuanya dan hanya beribadah kepada Allah? Ini sesuatu yang membingungkan, ini sesuatu yang aneh. Ini menerangkan kepada kita, kata para ulama, bahwa kaum musyrikin menolak la ilaha illallah karena mereka memahami maknanya yang konsekuensinya adalah meninggalkan segala bentuk syirik. Nah, istamir, pelajaran ketiga. Al-Thalith, annahu la yakfi fil iman al-i'tiqadu bin ghairi nutq kahalil jahidin. Pelajaran ketiga yang dapat dipetik dari hadis di atas, bahwa tidak cukup seorang itu dikatakan mukmin, telah beriman, hanya sekedar berkeyakinan di dalam hati tanpa mengucapkannya, seperti kondisi mereka orang-orang yang menentang agama Allah Jalla wa'ala. Kenapa? Karena di dalam hadis ini dengan jelas Nabi katakan man qal la ilaha illallah, barang siapa yang berkata la ilaha illallah, dia yakin misalkan dengan makna la ilaha illallah, dia juga yakin dengan makna anna Muhammadin Rasulullah, tetapi dia tidak mau melakukannya, tidak mau melaksanakannya dengan anggota badannya, dia tidak mengucapkannya, maka dia tidak dinamakan mukmin. Contoh yang pernah terjadi di masa Nabi SAW adalah Abu Talib. Dia membenarkan dakwah Nabi SAW dengan hatinya. Oleh karena dia membantu, menolong, bahkan dia memiliki bait syair yang menyatakan laqad alimtu anna dina Muhammadin khairu adiyani tahta al-barirah walau la makhafatu masabatin ahha masabatin nas la ra'aitani lidhalika samhan mubina. Sungguh aku telah tahu bahwa agama Muhammad itu sebaik-baik agama di bawah naungan langit. Andai kata aku tidak khawatir dicela oleh manusia, niscaya engkau akan melihat aku menerimanya dengan lapang dada. Nah, maka tidak cukup sekedar yakin. Seperti ucapan sebagian orang, yang penting hati bersih. Ya, masa enggak sholat, enggak puasa, itu enggak masalah. Daripada sholat, puasa, banyak, haji banyak, tapi hati enggak bersih. Ya, ini hanya orang-orang yang ya, jahil yang terpengaruhi dengan ucapan yang seperti itu ya. Kalau orang yang masih punya akal sehat, dia akan berpikir, kalau orang yang sudah sholat aja enggak bisa bersih hati, apalagi ente yang enggak pernah sholat, kan gitu. Ya. Allahul musta'an. Man khalafa sunnah tanaqad. Naam, istamir. Rabi' tahrimun nari 'ala ahli tauhidil kamil. Ahsan. Pelajaran keempat yang dapat dipetik dari hadis di atas adalah bahwa Allah Jalla wa'ala mengharamkan neraka terhadap ahli tauhid yang sempurna tauhidnya. Baik pengharaman ya, dengan Allah Jalla wa'ala masukkan ia ke dalam syurga tanpa disentuh oleh neraka sebelumnya sama sekali, karena dia memiliki at-tauhid ya, al-kamil. Atau dia dimasukkan ke dalam syurga setelah dibersihkan dari dosa-dosa maksiat yang ia lakukan di dalam neraka terlebih dahulu, karena dia memiliki mutlaku kamali tauhid. Naam. Istamir, pelajaran yang kelima. Al-khamis, anna al-amal la yanfa'u illa idha kana khalisan li wajhillah wa sawaban ala sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Hadis di atas menerangkan kepada kita pelajaran yang kelima, yaitu amalan tidaklah bermanfaat kecuali ikhlas, hanya mengharap wajah Allah Jalla wa'ala. Karena di dalam hadis tersebut Nabi katakan ya bataghi bidhalika wajah Allah, dia mengharap wajah Allah. Kemudian beliau tambah lagi yang tidak disebutkan di dalam hadis secara mantuk, syarat yang kedua suatu amalan itu bermanfaat dan bernilai di sisi Allah apabila sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Karena kelaziman dari kalimat la ilaha illallah itu adalah mempersaksikan anna Muhammadan Rasulullah, yang konsekuensinya adalah tidak beribadah kepada Allah Jalla wa'ala kecuali sesuai dengan tuntunan beliau. Allah Jalla wa'ala berfirman, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata Fudhil bin Iyadh, seorang ulama yang seleting dengan Imam Syafi'i, ini nukilkan oleh Imam Ibn Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim pada ayat ini, kata beliau, ma'ana ayyukum ahsanu amala ay ahsa akhlasukum wa aswabukum, yaitu siapa yang paling ikhlas dan siapa yang paling mencocoki petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan kami, maka amalan tersebut, perintah kami, maka amalan tersebut tertolak. Sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah itu dalam beberapa hal. Yang pertama, al-jins. Jenis yang, ibadah yang ia lakukan harus sesuai dengan petunjuk Nabi. Sebagai contoh, ibadah kurban. Jenis ibadah kurban hanya dari jenis bahimatul an'am. Barang siapa yang menyembelih seekor hewan yang bukan dari jenis bahimatul an'am, maka tidak akan diterima darinya. Nah, yang kedua adalah al-adadiyah. Nominalitas ibadah yang ia lakukan mesti sesuai dengan nominalitas yang telah ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh lebih dan kurang darinya, seperti jumlah tawaf. Ketika melakukan ibadah haji dan umrah 7 kali, tidak boleh dia lakukan kurang atau lebih dari itu. Jumlah rakaat salat yang telah ditentukan secara khusus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah al-kaifiyah. Cara ia melakukan suatu ibadah itu mesti sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup sekedar beralasan ini ibadah telah dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya secara umum, kemudian dia melakukannya dengan cara yang tidak sesuai dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau yang telah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian mengetahui aku salat. Apakah boleh seorang melakukan salat sesuai dengan adat istiadat dengan alasan salat kan bagus? Enggak bisa. Demikian pula ibadah zikir setelah salat 5 waktu dan ibadah-ibadah lainnya. Beliau yang menganjurkan wudu, beliau pula yang mengharuskan kita untuk berwudu sesuai dengan cara beliau. Beliaulah yang telah bersabda, "Man tawadda nahwa wudu'i hadza tsumma shalla rak'atain la yuhadditsu fihi ma nafsuhu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Barang siapa yang berwudu seperti wudu'ku ini, kemudian dia melakukan salat setelah itu 2 rakaat dengan khusyuk, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Nabi syaratkan seperti wudu'ku ini. Ini dalil menerangkan kepada kita bahwa ibadah mesti sesuai dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil lainnya adalah sabda beliau pada haji wada, setelah beliau mempraktekkan ibadah haji dengan ucapan, perbuatan dan iqrar beliau. Beliau mengatakan, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah haji kalian dariku. Tidak boleh seorang dalam Islam melakukan haji sesuai dengan acara adat, dengan cara adat istiadat di tempat dia, dengan alasan kan haji ibadah. Lantas dia melakukannya sesuai dengan apa yang dia lihat dari keumuman manusia, enggak boleh. Demikian pula ibadah-ibadah yang lainnya. Baik, perkara yang keempat adalah, yang pertama tadi apa? Jinsiyah. Kedua, al-adadiyah. Yang ketiga, al-kaifiyah. Yang keempat adalah az-zamaniyah. Dari sisi waktu, ibadah yang dia lakukan mesti sesuai dengan waktu yang telah dicontohkan oleh Nabi, seperti waktu salat, ya. Ya, waktu haji, ya, di musim haji enggak bisa dia haji di bulan Syaban atau bahkan di bulan Ramadan. Nah, demikian cara yang kelima. Yang keenam adalah al-makaniyah. Tempat ibadah yang ia lakukan tidak boleh di luar tempat yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya secara khusus. Contohnya ibadah itikaf, sudah ditentukan di dalam Islam ibadah itikaf itu di dalam masjid. Allah menyatakan, "Wa antum aakifuna fil masjid." Tiba-tiba ada orang yang itikaf di kuburan wali. Jangan kan di kuburan wali, ya. Ya. Yang itu merupakan wasilah kepada syirik, atau bahkan bisa syirik besar apabila seorang memalingkan ibadah kepadanya. Ya. Tanpa melakukan syirik saja, apabila itu di luar masjid, itu menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Pelajaran keenam yang dapat dipetik dari hadis di atas adalah 6. Stamir. Yang keenam dalam mengikuti sunnah. Ya, iya. Khams. Sudah semuanya? Baik. Yang keenam pelajaran dari Syekh Fauzan. Anna man qala la ilaha illallah wa huwa yad'u ghayra Allah lam tanfa'uhu ka hali 'ibad al-qubur al-yawm yaquluna la ilaha illallah wa hum yad'un al-mauta wa yataqarrabuna ilayhim. Baik, pelajaran keenam yang dapat dipetik dari hadis Ijban adalah bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah tetapi dia beribadah kepada selain Allah, sering disebut dengan kalimat yad'u, karena doa adalah inti sari ibadah. Bukan berarti kalau selain ibadah doa boleh dia palingkan kepada selain Allah. Tidak. Penyebutan doa kepada selain Allah ini mimbab zikri ba'dhi afradil umum. La yufidul hasar. Wa anal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Alasan yang kedua, karena doa merupakan intisari ibadah. Seluruh ibadah pasti di dalamnya ada ibadah doa. Karena doa itu terbagi menjadi dua, doa'ul mas'alah dan doa'ul ibadah. Yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu. Maka la ilaha illallah yang dia ucapkan tersebut tidak bermanfaat sedikit pun. Seperti siapa? Kahali ibadil kubur aliyum. Seperti kondisi mereka para penyembah kuburan. Yang menyembelih di kuburan-kuburan para wali. Yang bernazar yak peluh ka'ui. Bak kuburan-kuburan para wali. Menjadikan para wali sebagai tawassul. Perantara antara mereka dengan Allah dalam beribadah dengan alasan kita kan para pelaku dosa. Maka ibadah yang kita lakukan untuk Allah kita titipkan kepada mereka. Biar mereka menyampaikannya nanti kepada Allah Jalla wa'ala. Meminta kepada mereka. Maka syahadat la ilaha illallah yang mereka ucapkan. Syahadat anna Muhammad Rasulullah. Salat lima waktu, zakat, haji, umrah akan menjadi debu yang berterbangan di sisi Allah pada hari kiamat. Dan tidak bermanfaat sedikit pun. Karena ayat dan hadis yang telah kita simak di atas. Yaquluna la ilaha illallah wa hum yad'una al-mauta. Mereka mengucapkan la ilaha illallah tetapi berdoa kepada orang-orang yang telah mati dan bertaqarrub kepada mereka. Nah, pelajaran ketujuh yang dapat dipetik dari hadis di atas adalah sabi' itsbatul wajhi lillahi ta'ala 'ala ma yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. Hadis di atas menerangkan kepada kita sifat wajah untuk Allah Jalla wa'ala. Karena di dalam hadis di atas Nabi menyatakan yabtaghi bidzalika wajh Allah. Tetapi ingat ketika kita mendengar suatu sifat untuk Allah Jalla wa'ala yang ia terangkan dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan sampai kita langsung memperbagaimanakannya dengan logika atau rasio kita. Karena kapan kita membuka pintu itu, maka pasti kita akan terjerumus ke dalam pintu kesesatan berikutnya dalam bab asma'u sifat, yaitu at-tamtsil, menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Karena manusia ini tidak mampu membayangkan sesuatu mirip dengan sesuatu yang lainnya kecuali dengan sesuatu yang pernah ia lihat, pernah ia raba, pernah ia dengar, dan pernah terbesit di hatinya. Dan hakikat sifat Allah belum pernah diraba, dilihat, didengar atau terbesit di dalam hati seorang hamba. Pasti dia akan menyerupakannya dengan sifat makhluk. Ketika dia ingin lari dari itu, maka dia akan terjerumus kepada salah satu dari dua pintu kesesatan berikutnya dalam bab asma sifat. Ta'til, menolaknya, seperti yang dilakukan oleh kaum Jahmiyah, atau menta'wilnya, seperti yang dilakukan kaum Al-Asy'ariyah. Naam. Ala ma yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. Tetapi sifat ini, sifat wajah untuk Allah Jalla wa Ala yang ditetapkan oleh ayat dan hadis itu adalah sifat yang sesuai dengan keagungannya Allah Jalla wa'ala dan kemuliaannya sebagai Al-Khaliq. Yang tidak boleh diperbagaimanakan hakikatnya. Tidak boleh diserupakan dengan sifat makhluk. Tidak boleh ditolak karena ayat dan hadis mengkabarkannya. Dan tidak boleh ditakwil karena Allah dan Rasulnya tidak mentakwilnya. Dan Al-Kalam, ya, Al-Kalam itu dipahami ila ma yatabadar ila al-adhan. Ya, sesuai dengan zahirnya. Ya, zahirnya adalah sesuai dengan keagungannya Allah Jalla wa'ala, bukan sesuai dengan sifatnya makhluk. Sebagaimana kita memahami zahir ayat dan hadis yang menerangkan sifat mendengar dan melihatnya Allah Jalla wa'ala itu tidak menyerupai sifatnya makhluk sehingga tidak perlu ditakwil. Maka demikian pula zahir ayat yang menerangkan sifat wajah, sifat istiwa ataukah yang lainnya dari sifat zatiyah Allah Jalla wa'ala, ya, juga ya, sesuai dengan keagungan yang Allah Jalla wa'ala tidak menyerupai sifat makhluk sehingga tidak butuh ditakwil. Nah, dengan ini kita telah menyelesaikan penjelasan penulis Hafizahullah Ta'ala terkait hadis itibaan di atas. Barakallahu fikum. Nah, karena waktu yang sudah ya, habis ya. Hari ini main panjang nih kajiannya. Mohon maaf. Maka saya persilakan jika ada pertanyaan satu akhatu. Izin bertanya di luar tema, bagaimana cara agar kita bisa menikmati ibadah salat berjamaah? Terkadang kita di rumah sendiri lebih nikmat karena kita bisa salat dengan tenang tanpa harus terburu-buru memikirkan imam yang kadang terburu-buru. Barakallahu fiik. Yang pertama, telah ditulis oleh para ulama di sana pembahasan yang berjudul Asbabul Khusyuk, sebab-sebab khusyuk di dalam salat. Ya. Sebabnya secara umum adalah menjalankan petunjuk Allah dan Rasulnya terkait salat. Rinciannya bagaimana? Rinciannya banyak. Yang pertama, ya, memperbaiki wudhu dengan sempurna sebelum salat. Wadzalika anna ahadum idza tawadda'a fa ahsana wudhu. Yang kedua, dia berangkat ke masjid apabila dia tidak memiliki udzur syar'i untuk meninggalkan salat berjamaah. Bisakinah wal waqar, tenang, tidak terburu-buru, tenang pada hatinya dan tenang pada langkah yang dia angkat. Dia melakukan salat qabliyah, jika salat tersebut memiliki salat qabliyah. Dia berusaha awal, datang awal waktu. Sebelum melakukannya, karena dengan itu hatinya akan lebih khusyuk. Akan mudah bagi dia untuk melupakan kegiatan duniawiyah yang ia lakukan menjelang salat. Nah, cara lainnya adalah berdoa kepada Allahu Jalla wa Ala. Seperti doa Nabi Ibrahim, Allahumma na'am. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati innaka sami'ud du'a. Dalam surat Ibrahim, ya Allah, jadikanlah aku dan anak keturunanku muqimas salah. Beliau tidak menyatakan fa'ilas salah, orang yang melakukan salat, tetapi beliau menyatakan muqimas salah, yang menegakkan salat. Karena kalimat menegakkan salat itu adalah orang yang melakukan salat dengan menjalankan rukun, wajibat dan sunnah-sunnahnya. Yeah. Minta kepada Allah agar diberikan kemudahan untuk menikmati salat. Sebab lainnya adalah memahami zikir atau bacaan yang kita lakukan di dalam salat. Memahami surat Al-Fatihah, ayat-ayat yang kita baca setelah Al-Fatihah, memahami, mentadabburi konteks-konteks zikir yang kita baca di dalam surah ruku, iktidal dan seterusnya. Sebab lainnya kata para ulama bahwa ketika engkau berdiri di dalam salat, hendaknya engkau mengingat engkau berdiri di hadapan Allah sekarang di dunia tanpa melihat Allah Jalla wa Ala. Tetapi Allah melihatmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Fa in lam takun tara fa innahu yara." Jika engkau tidak mampu melihat Allah, karena di dunia tidak ada yang mampu melihat Allah secara langsung, maka ingatlah Allah pasti melihatmu. Dengan itu dia akan mengingat bahwa suatu saat nanti dia akan langsung berhadapan dengan Allah Jalla wa Ala. Berdiri di hadapan Allah dihisab dengan melihat Allah Jalla wa Ala. Seorang diri. Yang Allah firmankan, "In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abada wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda." Semua mereka datang kepada Allah sebagai budak sahaya dan semua mereka datang kepada Allah sendiri. Sendirian. Dan hendaknya dia juga mengingat firman Allah Jalla wa Ala, "Innahu yaraka hina taqum wa taqallubaka minas sajidin." Ingatlah Allah melihat engkau ketika engkau sedang berdiri dalam salat dan ketika engkau berada di tengah-tengah jamaah salat, walaupun jamaah salat tersebut jutaan orangnya seperti dalam Masjidil Haram. Allah Maha tahu setiap pergerakan, Allah Maha melihat setiap pergerakan dan Maha tahu setiap apa yang diucapkan dari hati seluruh jamaah salat tersebut. Maka dengan itu dia akan ikhlas, ya, dia akan khusyuk di dalam salatnya. Adapun ucapan kalau di rumah saya lebih khusyuk daripada salat berjamaah tanpa udzur syar'i tentunya, ini adalah was-was dari syaitan. Karena demi Allah, salat Nabi, salat manusia di masa sekarang tidaklah lebih khusyuk daripada salat Nabi dan para sahabatnya. Nabi ia mengajarkan kepada kita dan menuntut kita untuk khusyuk di dalam salat. Beliaulah yang menganjurkan kepada kita salat berjamaah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah mendapatkan seseorang, ya, dia enggak mau salat berjamaah. Baik bersama anak buahnya di kantornya maupun di masjid lainnya. Dengan alasan enggak khusyuk, saya lebih baik salat sendirian. Ini was-was dari syaitan. Ambillah sebuah kaedah yang disebutkan oleh para ulama. Semua metode beribadah kepada Allah, metode untuk mendekatkan diri kepada Allah yang tidak pernah diberikan oleh Nabi SAW bersama para sahabatnya, itu adalah metode yang tidak akan pernah menyampaikan seseorang kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, Nabi yang meminta kita untuk khusyuk dalam salat, beliau pula yang meminta kita salat berjamaah. berjamaah, menunjukkan bahwa salat berjamaah tidak akan menghilangkan kekhusyuan. Justru dia adalah sebab kekhusyuan di dalam salat. Andai kata kita merasakan bahwa ketika salat sendirian di rumah itu lebih khusyuk daripada salat berjamaah di masjid, itu bukan karena salat jamaahnya, tetapi karena unsur lainnya. Mungkin bacaan imam yang kurang bagus, atau karena di masjid tersebut banyak bid'ah dan yang lain-lainnya, maka cari masjid yang lebih bagus. Ya, kalau tidak ada, maka bertakwalah kepada Allah Jalla wa'ala semampunya. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faddal. Barakallahu fikum Ustaz. Naam. Begini Ustaz, ana kan dulu itu diurusnya oleh ibu istri dari bapak yang ketiga karena enggak punya anak. Nah, ibu ini mengurus ana sampai nikah gitu, sampai besar. Masyaallah. Jazakallahu khairan. Kandung masih ada. Namun waktu itu 2004 itu ibu ana itu kena diabetes dan kembali lagi stroke ringan setelah sembuh itu kembali ke anak kecil gitu Ustaz. Nah dulu ana, kesalahan ana memang ana jauh dari agama gitu, sholat pun asal-asalan gitu, kalau mau kalau enggak gitu. Nah bahkan ana enggak memperhatikan ibu ana, di mana dari tahun 2004 sampai meninggal itu gak dibantu sholat karena kondisinya udah kembali kayak anak kecil dan udah gak bisa jalan gitu, tapi masih ingat ke anak cuman lupa ke yang lain gitu. Nah yang anak tanyakan itu bagaimana cara agar bisa membantu ibu anak ini agar bebas dari siksa neraka maupun dimunahkan hisabnya nanti di akhirat. Beliau sudah meninggal. Sudah meninggal Ustaz. Baik. Sudah meninggal sebelum anak hijrah itu. Baik. Terkait individu orang yang telah meninggal, maka kewajiban kita dalam menilainya adalah bagaimana dia mati di atasnya. Apabila zahirnya baik, maka kita berbaik sangka untuknya. Ya, dan tidak perlu dan tidak baik kita terlalu dalam di dalam mendeteksi atau memikirkan bagaimana kondisi dia saat ini, karena itu tidak memberi manfaat sedikit untuk kita yang masih hidup. Ya, akan tapi lebih baik kita menyembuhkan diri kita apa yang akan terbaik untuk kita setelah mati, mengingat orang yang kita cintai juga telah mati. Yang kedua, kebaikan apa yang bisa saya lakukan untuk dia yang telah meninggal dunia. Selama dia meninggal tidak membawa dosa-dosa pembatal Islam yang telah ia lakukan dalam keadaan dia belum bertobat darinya ketika mati, maka kita masih bisa melakukan kebaikan-kebaikan untuk dia yang Allah dan Rasulnya anjurkan, seperti sedekah atas nama dia, wakaf atas nama dia, mendoakan ia dengan kebaikan. Ya, wallahu taala alam bisawab wal ilmu indallah. Baik, karena sudah setengah enam dan saya ada kajian pada maghrib, saya minta izin. Semoga Allah jalla wa ala mengampuni dosa ana dan antum. Nah, dan semoga Allah Jalla wa'ala mustaqamahkan kita semuanya. Barakallahu fik. Amin ya Rabb. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.